tadi SD kelasnya belum jelas, tapi udah cukup dewasa. Bapaknya sangat ingin Adi ini yakin ke Allah sebagai fondasi dari kehidupan dia. Nah, ada momentum. Abah, Bapak, hari Sabtu mau Dharma wisata. Hari Jumat terakhir daftar, bayarnya 27.000. Oh, kamu ikut? Mau, Pak. Minta ke Allah. Cuman Allah yang bisa menakdirkan kamu berangkat atau tidak. Nanti maghrib doa, ya. Cuma 27.000 kok, Pak? Iya, penting doa ke Allah, dan bukan masalah uang. Maghrib doa, yang keras di doanya. Ya Allah, minta uang 27.000. Bapak saya pelit, 27.000 aja, harus ke doa maghrib dulu. Tapi bukan gitu doanya. Minta langsung ke Allah. Ya Allah, saya minta duit 27.000. Bukan itu, Di. Bukan perkara uang berangkat tuh, minta diberangkatkan oleh Allah. Ya Allah, saya minta yang kata bapak saya aja lah. Pintar si Adik. Isya, tahajud juga subuh. Jumat pagi Adik sini. Berapa, Dik? 27.000. Nih, 27.000. Alhamdulillah. Terkabul, ya Allah. Tunggu dulu, Dik. Ini uang sedekahkan buat bayar temenmu yang belum bayar. Adi mana, Pak? Ah, itu Adi nanti Allah yang ngurus. Oh, gitu, Pak. Nanti kata guru gak bisa berangkat kalau saya gak bayar. Oh, kata guru apa, kata bapak apa, kata ibu apa yang akan terjadi itu kata Allah nih. Apa yang Allah tetapkan itu yang betul kejadian. Bingung si Adi. Sampai ke sekolah, bu guru mau bayar. Benar nih, kamu belum bayar. Tapi kata bapak saya ini buat bayar yang belum bayar. Emang ada yang belum bayar, terus itu belum bayar. Nah, buat dia aja. Lah kamu mana? Itu dia, bu guru. Saya juga kagak ngerti kenapa bapak saya begini. Kata bapak saya urus Allah nanti. Tapi tetap aja nih, kamu gak bisa berangkat kalau gak bayar. Kata bapak saya, berangkat kok bukan kata guru, bukan kata bapak. Ah, tetap query ya, saya juga gak ngerti lah, bu. Adi Jumat belum bayar. Sabtu nih, lemes Adi. Habis sholat subuh gak mau mandi. Gak ganti, Di, gak ke sekolah, kamu gak mandi, gak sekolah. Kan belum bayar, Pak. Berangkat mah Allah yang menentukan, disempurnakan. Allah tahu kamu udah doa, udah sedekah, udah minta tolong, sempurnakan. Kita nggak tahu takdirnya nanti apa. Sampai zikir terus, sampai di musola, sholat duha, bilang ke Allah, ya Allah saya udah di sekolah, zikir, sholat, mobil udah pernah naik tuh, keluar dari musola, KM turun dari mobil. Adi, naik, kenapa kamu gak naik? Turun KM. Wah, Adi berbunga-bunga. Saya kan belum bayar. Oh, belum bayar? Berarti kamu jaga sekolah dong, ya. KM naik lagi, dadah semua termasuk yang dibayarin. Tapi Adi langsung ke musola katanya, ya Allah. Gini-gini amat. Oh, buat dunia SD itu tekanan berat ya. Memang ibunya juga ada protes ke bapaknya. Wah, jangan gitu-gitu amat lah, Pak, ngajarin tauhid ke anak. Jadi kan masih kecil. Insya Allah, Bu, Allah tahu niat kita. Mudah-mudahan nanti Allah bukakan hikmah. Mobil pergi, Adik ke musola. Keluar dari musola, pakai sepatu mau pulang. Tiba-tiba di depan sekolah ada Alphard hitam berhenti. Turun temennya namanya Ade. Ade, mana bis? Telat, deh, udah pergi semuanya. Udah pergi? Wah, ketinggalan dong. Kamu kenapa gak pergi? Saya kan belum bayar, deh. Oh gitu ya. Bilang sama ibunya, bu, bis udah pergi. Ya udah, kata ibunya, kita susul aja. Abang, itu kenapa temennya dia belum bayar? Oh ya udah, naik aja sama kita bareng. Naiklah Adi, naik Alphard. Kenapa deh? Iya, Ayo kita susul. Duduk. Yang enak duduknya enak. Ayo pasang safety belt-nya. Maju mobil. Mulai nangis tuh si adik. Ya Allah, benar kata bapak saya. Pergi mah bukan masalah duit. Allah yang nakdirkan orang naik bis, naik mobil bab. Si adik lihat, ngapain kamu nangis adik? Pertama kali ya naik Alphard. Itu Alphard sih, sambil main. Salah anak SD emang. Enggak deh, saya ingat kata bapak saya, pergi mah bukan masalah duit, tapi Allah mau enggak. Berhenti di rest area. Sebentar anak-anak, itu beli dulu makanan ya. Beli makanan banyak. Dia buat adik roti dan berbagai hal. Maju, nangis lagi si adik. Adik, kamu nangis dulu. Kenapa adik? Yang membayangin yang 27.000 cuma dapat roti satu. Saya nggak bayang dapat makanan sebanyak ini. Hebat nih bapak ngedidik anaknya. Udah yakin bahwa semua nikmat itu datang dari Allah. Kata bapaknya di rumah, Bu, kalau jam 9 si adik belum pulang, berarti takdirnya nggak pergi. Insya Allah, kalau si adik jam 9 belum pulang, berarti pergi. Kalau pulang, berarti itu sebaik-baik takdir. Pasti Allah membuka hikmah. Allah tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan hambanya. Jam 7 malam, datang tuh si adik. Apa? Kami memegang talas, ya. Roti unil, dan taruh kecil itu. Bapaknya si Allah benar. Tiga-tiganya nangis. Bapak, ibu, anak nangis. Nangis ingat janji Allah. Tidak ada satupun kebaikan yang disia-siakan oleh Allah. Al-jazaul ihsan illa ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal ke Allah, menyerahkan urusannya ke Allah, Allah cukupi segala keperluan. Yang paling mahal dari kejadian ini hadiah. Allah tidak pernah menyia-nyiakan hambanya yang mau belajar berbuat baik, yang berdoa, yang pasrah. Masya Allah. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.